Amin taku ni masih tete eto truntut tan sara runtungan heng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun atuh caket tingati yen cedak tan samulat sito asitu pinjo mimilan mintuno ayo nina barengan tepi wajib situasi